Kita melangsungkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar, dan sebelumnya kita membaca hadith al-thalis wa tis'un, hadith Abu Bakra, al-kira'atu indal jami'. Nah, hadith Abu Bakra, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la yahkumu ahadun baina thnaini wa huwa ghadban. Beliau rahimahullah Sa'di telah menjelaskan kepada kita tentang dampak negatif di saat seseorang tidak bisa menguasai amarahnya, akan menghilangkan pikiran yang ada pada dirinya, kemudian tasawur, gambaran tentang maklumat pada dirinya, barakallahu fikum. Maka tentu hasil dari hukuman karena marah itu sangat, barakallahu fikum, ya, menzalimi dua dari yang berperkara tersebut. Mari kita langsungkan kepada hadith Ar-Rabi' wa Tis'un, hadith yang ke-94. Qala As-Sa'di rahimahullah an Amr ibn Shu'aib عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة رواه أحمد وأبو داود wa'allaqahul Bukhari. Kata beliau, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, kemudian dari kakeknya, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kul, makanlah engkau, washrab, dan minum, walbas, dan pakailah, ya, wa tasaddaq, dan bersedekahlah, min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minum, berpakaian, bersedekah tidak karena saraf, bukan karena sifat saraf. Saraf itu berlebih-lebihan dan tidak pula didasari oleh makhilah, supaya dikatakan, ya, apa namanya, terhormat, terpandang, dipuji, disanjung. Makhilah yaitu sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, dan disambung hadisnya oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, dan seterusnya. Mari kita baca syarah beliau tentang hadis ini, barakallahu fikum. Jazakum. Qala hadzal hadits مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا. Hadith ini mencakup, mengandung atas penggunaan harta, pemanfaatan harta pada hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan agama dan urusan dunia. هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة. Mengandung juga hadis ini upaya atau usaha menjauhi dalam penggunaan harta itu dari perkara-perkara yang membahayakan. Wadzalika, yang demikian itu, annallaha ta'ala ja'alal mala qawaman lil ibad, ay qawaman lil ibad. Allah Jalla wa'ala menjadikan harta itu sebagai qawam al-qiwam, yaitu penegak kehidupannya hamba-hamba. Bihi taqumu ahwaluhumul khassatu wal-ammatu. Dengan harta itu tegak, terwujud, terlaksana, tertunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka yang bersifat khusus dan juga yang bersifat umum, baik ad-diniyah wad-dunyawiyah. Kondisi mereka, hamba-hamba tersebut, akan tegak baik kondisi yang bersifat umum atau khusus yang terkait dengan urusan agamanya dan dunianya. Al-mal barakallahu fikum. Ya. Waqad arsyadallahu wa rasuluhu fihi. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbing padanya, yaitu terkait dengan urusan al-mal, yaitu harta. Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya telah memberikan bimbingan, barakallahu fikum, kaif istikhrajan, bagaimana caranya untuk bisa mengeluarkan harta itu, mendapatkan harta itu. Satu, wasti'malan, Allahu Jalla wa'ala telah membimbing dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam isti'mal, menggunakan harta tersebut. Wa tadbiran, memberikan pengaturan. Wa tasrifan, dalam kita mengatur harta itu. Dan di saat kita menggunakan harta itu, barakallahu fikum, Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbing ila ahsanit turuki wa anfa'iha, telah membimbing kepada jalan yang terbaik dan jalan yang paling bermanfaat. Wa ahsanina wa ahsaniha ghaaqibah, dan membimbing kepada yang terbaik akibatnya di belakang, halan wa ma'ala, baik untuk kehidupan dunia di belakangnya dan juga untuk kehidupan akhirat. Subhanallah. Artinya bahwa tidak tersisa dari segala yang terkait dengan hidup hamba ini kecuali Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam telah memberikan bimbingan, arahan kepada yang terbaik, kepada barakallahu fikum yang terbaik, baik jalannya ataupun yang terbaik pada akibatnya. Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya telah membimbing, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, arsyada fi ila sa'yi fi tahsilihi bil asbabil mubahati wan nafi'ati. Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam telah membimbing padanya untuk berusaha mewujudkan harta itu dengan sebab-sebab yang dibolehkan dan bermanfaat. Subhanallah. Ya. keduanya mubah wan nafi'ah. Maka kalau sekiranya itu mubah tetapi mendatangkan dor, kemudaratan, oh jangan. Jangan lakukan hal itu barakallahu fikum. Ya, telah membimbing kepada usaha untuk melaksanakan atau mewujudkan harta itu dengan sebab-sebab mubahah yang boleh dan juga nafi'ah yang bermanfaat. Wa ayyakuna talabu jamilan, dan hendaklah mencari harta itu jamil dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. La kasla ma'ahu wa la futur, tidak dengan bermalas-malasan, tidak pula dengan patah semangat. Ya, mencari harta itu jamil dengan cara yang baik, maksudnya ya semangat, langkahnya tepat, barakallahu fikum. Walan himak fi tahsilihi inhimakan yukhillu bihalatil insan. Jangan sekali dia bergelut dalam merealisasikan harta itu sehingga bergelut yang akan merusak kondisi dia sebagai manusia. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada istirahatnya, tidak ada barakallahu fikum memberi hak terhadap jasmani, juga pikirannya rahimani wa rahimakumullah. Ini akan merusak tentang kondisi kemanusiawian dia. Apalagi kalau kita mendengar bahwa jasmani kita ini punya hak untuk diistirahatkan. Maka berikan mata itu haknya, berikan barakallahu fikum semua jasmani kita akan haknya rahimani wa rahimakumullah. Wa ayyajtaniba minal makasibil muharramatir radhi'ah. Hendaklah dia menjauhi usaha-usaha yang diharamkan dan jelek. Thumma idza tahassala sa'al insanu fi hibdihi wa isti'malihi bil ma'ruf. Maka apabila telah terwujud harta yang dipegangi, yang dimiliki, yang ditabungnya, yang disimpannya barakallahu fikum di rumah, maka usaha keberikutnya dia harus melakukan upaya penjagaan terhadapnya. Yang kedua, memanfaatkan, menggunakan harta itu pada jalan yang ma'ruf, jalan yang bagus. Bil akal, makan, wasyurub, wallibas, minum, berpakaian, wa umur al-muhtaj ilaiha, dan perkara-perkara yang dibutuhkan kepada, silakan. Manfaatkan barakallahu fikum harta yang didapatkan kepada sesuatu yang kita butuhkan rahimani wa rahimakumullah. Huwa wa may yattasil bihi min zaujatin wa auladin wa ghairihim. Dia, maksudnya dia yang berusaha mungkin sebagai ab, dan orang-orang yang terhubung dengan hidupnya dari istri, anak-anak, wa ghairihim, dan selain mereka, min ghairi taktirin wala tabdhir. Tidak kemudian dalam kondisi takdir, yaitu bakhil, pelit, wala tabdhir, dan tidak pula dalam kondisi tabdhir, yaitu menyia-nyiakan hartanya. Pokoknya, ya, apa saja kegiatan ini, kegiatan itu, bahkan sampai kepada menjurus kegiatan yang haram, tidak ada syariatnya rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kan banyak manusia atau orang kaitannya dengan urusan keluarganya pelit, tetapi kaitannya dengan urusannya sia-sia bersama temannya, bersama ya apa namanya konconya, krunya, wah dia siap untuk berkorban barakallahu fikum. Maka tentu rahimani wa rahimakumullah, kita harus bisa memanfaatkan harta benda itu pada jalan yang bermanfaat buat dunia dan bermanfaat buat akhirat kita. Ya, Allah Jalla wa'ala telah membimbing untuk mewujudkan atau mencari harta itu dengan sebab-sebab yang mubah, boleh, wan nafi'ah, dan juga barakallahu fikum, bermanfaat. Apa saja, rahimani wa rahimakumullah, silahkan. Ya, yaitu mubah, boleh, kemudian nafi'ah, bermanfaat. Segala sesuatu mubah tetapi ternyata memudaratkan barakallahu fikum, mendatangkan doror terhadap orang lain, terhadap barakallahu fikum lingkungan misalnya, ya tentu kita harus ya melenyapkan, menghilangkan yang memudaratkan itu. Bagaimana caranya? Mubah, kita harus melakukan sesuatu yang nafik terhadap yang mubah itu, bermanfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Wa kadzalika idza akhrajahu lil ghair fayukhrijuhu min turuqil lati tanfa'uhu. Subhanallah. Demikian juga apabila dia mengeluarkan buat orang lain, maka dia mengeluarkan pada jalan-jalan yang tanfa'uhu, yang akan memberikan manfaat kepadanya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang berpikir ke arah demikian secara bersih, kecuali insyaallah seseorang yang telah berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewarnai hidupnya. Ketika mengeluarkannya dia pikir, untuk apa? Ya, bagaimana kalau sekiranya dia akan lakukan, dia akan keluarkan harta, dipikirkan. Tidak ada yang dipikirkan kecuali manfaat, mudarat. Kalaupun ternyata ada manfaatnya pun ditimbang. Ini manfaatnya besar atau tidak? Di situ ada yang manfaatnya lebih besar lagi, di sini manfaatnya juga iya, di sini dia berupaya untuk memilih yang lebih besar manfaatnya. Itulah bimbingan ilmu barakallahu fikum. Tapi jikalau hidup seseorang tidak terbimbing dengan ilmu agama, tidak terbimbing dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan memikirkan itu. Ya, berguna tidak, haram atau halal, boleh atau tidak boleh, haram atau pokoknya tidak terpikir barakallahu fikum. Yang penting dia mampu, anaknya meminta, dikeluarkan segala-galanya. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi beliau mengingatkan, demikian juga apabila dia mengeluarkan lil ghair, maka dia keluarkan pada jalan yang bermanfaat. Apa yang dimaukan dan diinginkan di belakangnya? Wa yabqa lahu thawabuha wa khairuha. Sehingga yang tersisa dari apa yang telah dia keluarkan, yang abadi dari apa yang dia telah keluarkan itu adalah thawabuha, pahalanya, wa khairuha, dan kebaikan padanya. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya tentu ini tidak hanya sebatas dalam harta yang kita miliki, semua yang itu adalah pintu kebaikan. Kaitannya dengan orang lain, apabila kita memasukinya, barakallahu fikum. Apabila kita memasuki pintu kebaikan, mungkin pikiran kita, mungkin barakallahu fikum tenaga kita, mungkin ide-ide kita, dan seterusnya, berguna dan bermanfaat. Apalagi kalau manfaatnya itu berkesinambungan, maka akan lebih besar lagi nilainya dan kebaikan yang disimpan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disimpankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh, kasadaqati alal muhtad minal aqaribi wal jirani wa nahwihim. seperti kita bersedekah atas orang yang membutuhkan dari karib, kerabat, tetangga kita dan selain mereka. Satu. Wakal ihda'i wa da'awati allati jaral 'urfu biha. Berikutnya adalah al-ihda, memberikan hadiah. Mungkin dalam pandangan kita ringan, ya mungkin yang kita mau kasih hadiah ini ya orang yang mungkin bagi dia kecil nilainya. Tetapi jikalau dibarengi dengan barakallahu fikum niat, maka akan menjadi besar. Demikian juga wadda'awat, ajakan ya barakallahu fikum untuk kemudian ya sarapan mungkin, atau ajakan untuk menikmati sesuatu. Jarul uruk biha, ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu, ya dia bikin mie goreng taruhlah atau apa saja, kemudian dia mengajak tetangganya, mengajak kerabatnya, mengajak ikhwanuhum, ini adalah pintu kebaikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus bersemangat untuk membuka pintu kebaikan di dalam hidup kita barakallahu fikum. Ketika kita mampu melakukannya, ya jangan banyak alasan. Akhi, ana pusing, ana ini, ana itu. Ketika mampu untuk melaksanakannya dan masih ada sehat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka lakukan. InsyaAllah barakallahu fikum, jikalau kita memasuki dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita akan menemukan sebuah nilai kebajikan itu pada fisik kita. Yang kedua, tentu otomatis kaitannya apabila tulus dan ikhlas, sesuai dengan ya ketulusan dan keikhlasan itu, menjadi sebuah nilai yang ditabungkan dan disimpankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya tentu lebih lagi kalau mencari-cari alasan. Besok ada gotong royong misalkan, alasannya apa? Ya nyari. Padahal subhanallah, kebaikan yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kesehatan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, ini adalah amalan yang bersifat jama'i. Di situ ada nilai. Tidak hanya nilai bisa terwujud amal soleh di saat kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi nilai hidup kebersamaan itu adalah sangat besar barakallahu fikum pengaruhnya dalam menjaga al-ukhuwah, al-imaniyah, persaudaraan rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita anggap sesuatu yang itu merupakan pintu kebaikan yang banyak padanya, lalu kemudian kita remehkan, kita entengkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sekali lagi coba kita renungi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikannya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikannya. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu, kesehatan, afiyah, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kesehatan yang diberikan oleh Allah jalla fi'ula. Dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dalam sebuah ungkapan beliau barakallahu fikum, ia meminta banyak namun luput dari kata al-afiyah, meminta keselamatan ini itu barakallahu fikum. Ya, beliau mengakui hal itu di saat mendapatkan ujian yang sangat dahsyat dan sangat besar di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullah, yaitu kesehatan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, al-faragh, waktu luang yang diberikan oleh Allahu jalla fi'ula. ya, waktu luang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sering manusia itu melalaikan kedua nikmat ini. Ya tentu kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk terus diberikan bantuan dan pertolongan memanfaatkan dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan, qala wa kadza wa kullu dzalika mu'allakum bi'adamil israf. Anda memanfaatkan harta yang dimiliki, memberikannya kepada keluarga, istri, anak, atau harta yang diberikannya kepada orang lain, maka sangat terkait semuanya ini mu'allakum bi'adamil israf. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Wa qasdil fakhri wal khuyala. Tidak boleh kemudian mengeluarkan harta bu, memanfaatkannya atas dasar angkuh dan sombong. Ya, gagah-gagahan. Megah-megahan. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah terlarang dalam pandangan agama, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda makan, Anda minum, Anda berpakaian, bersedekah, tetapi tidak boleh Anda berlakukan itu semua dengan saraf berlebih-lebihan, kemudian makhilah dengan dasar angkuh dan sombong. Kama qayyadahu fi hadzal hadis, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatnya di dalam hadis ini. Wa kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tatkala Allah jalla wa ala ia menjelaskan tentang ibadur rahman, yaitu orang-orang yang apabila mereka berinfak buat dirinya, buat keluarganya, buat orang lain, lam yusrifu, dia tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, walam yakturu, dan tidak memiliki sifat bakhil, pelit. Wa kana baina dzalika qawama, antara kedua-duanya ini, yaitu berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, qawaman, disitulah letak pertengahan, disitulah keadilan, barakallahu fikum. Ya, antara tidak berlebih-lebihan dengan tidak pelit dan kikir, disitulah dia qawaman. Qawaman, pertengahan, keadilan. Fahadha huwal adlu fi tadbiril mal. Inilah dia bentuk sebuah keadilan dalam mengatur harta. Ayyakuna qawaman baina rutbatai al-bukhli wat-tabdzir. Keadilan itu terletak antara dua tingkatan, yaitu bakhil pelit dan tabdzir mubazir. Di tengah-tengahnya adalah keadilan. Mari kita dengar penjelasan beliau. Wa bidzalika la taqumul umuru wa tatimmu. Maka dengan bakhil pada seseorang, tabdzir yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, menggunakan harta, wa bidzalika taqumul umur wa tatimmu, dengan cara di tengah-tengahnya antara tidak pelit dan tidak berlebih-lebihan, akan tegak semua urusan dan akan sempurna. Wa ma siwa hadza, adapun selain ini, fa ithmun wa dhararun wa naqsun fil aqli wal hali, wallahu a'lam. Adapun barakallahu fikum, berhias dengan sifat bakhil, berhias dengan jor-joran sampai kemudian keluar batas, berlebih-lebihan, maka disitulah dosa, disitulah doror, disitulah kekurangan barakallahu fikum pada akal, walhal dan kondisi, wallahu a'lam. Ini yang disebutkan barakallahu fikum oleh beliau rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah untuk berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berusaha untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang dititipkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari harta dengan sebaik-baik mungkin barakallahu fi. Terkadang kan sebagai seorang suami harus tertuduh sama istrinya, wah suamiku pelit, bakhil dan berbagai macam barakallahu fikum. Ya, dalam kondisi al-ab ia berpikir, berpikir sesuatu penggunaan harta, kalau sekiranya jor-joran ya sampean itu nanti menyesal atau memberatkan barakallahu fikum. Mungkin sesuami itu menahan apa yang dia punyai untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi ya begitulah. Maka karena ini merupakan kebaikan, ya tentu siapkan diri untuk kemudian mendapatkan kritikan. Kritikan ya pertama kali ya dari keluarga kita kan. Tidak mungkin orang lain mengkritik. Orang lain kan, oh mungkin dia punya kebutuhan. Sekarang dia bisa berimpak 10 ribu atau 100 ribu. Besok turun 50 ribu. Orang lain menilai ya mungkin ada hajatnya, mungkin ada kebutuhannya. Kan begitu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ketika seseorang tidak jor-joran, semua yang dimaukan harus dan bahkan lebih dari kebutuhan dia, maka ini akan padanya dharar, menunjukkan naqas fil akal, kekurangan barakallahu fikum di dalam akal rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita segenap ikhwanuna, tentu barakallahu fikum kita punya tabungan yang manfaatkan dan disimpan untuk sesuatu yang lebih ya bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka sekali lagi dengan bimbingan dan tuntunan agama, kita akan menjadi terbaik di dalam memanfaatkan, mendapatkan dan mengeluarkan harta yang kita miliki. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sekali lagi, fadlum minallah, sebuah karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala yang diberikan kepada seseorang. Sekali lagi saya mengajak kepada segenap ikhwani barakallahu fikum, tadi kita disebutkan oleh beliau bahwa kita harus berupaya untuk melenyapkan sifat al-kasal, sifat bermalas-malasan, kemudian barakallahu fikum futur, cepat sekali putus asa. Ya, ketika jualannya kurang laku, putus asa. Barakallahu fikum. Ketika ini malas-malasan muncul, datang, harus dilawan. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa urusan dunia itu juga kita dituntut oleh syariat untuk memiliki jiwa yang istiqomah. Istiqomah barakallahu fikum. Ya, ketika kita mendapatkan atau mengatur urusan dunia kita dengan jiwa yang istiqomah, insyaallah kita akan menemukan sebuah nilai urusan dunia, tetapi ada nilai barakallahu fikum. Nilainya bisa dibawa dalam urusan agama. Ternyata jikalau dunia itu saja dituntut seseorang untuk istiqomah, maka tentu kaitannya dengan urusan akhirat lebih dituntut untuk keistiqomahan kita barakallahu fikum padanya. Jangan dibalik. Ada orang yang istiqomah dunianya, tapi urusan akhiratnya, ibadahnya malas, ininya malas, itunya barakallahu fikum. Tapi ketika urusan dunia, wah semangatnya, ya badannya, barakallahu fikum, tidak ada istilah capek dan lelah. Tapi ketika urusan akhirat terlihat, jangan dibalik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dunia kita istiqamah, urusan akhirat harus kita lebihkan keistiqamahan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.